بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأحبائي، saudara seiman dan seakidah, pendengar radio muslim dan juga radio sahabat di kota Tegal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali kita dapat berjumpa untuk bersama-sama menyebarkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah azza wa jal, dengan harapan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti kebenaran serta bertaubat dari segala khilaf dan kesalahan. Ikhwani wa ahibai, mungkin Anda telah sering berpengalaman dengan mengadakan berbagai perjalanan safar demi berbagai kepentingan yang Anda perlukan. Anda bersafar, berjalan, menempuh suatu perjalanan untuk perniagaan dan berbagai kepentingan lain yang menjadikan Anda rela untuk meninggalkan negeri tercinta, kampung halaman, meninggalkan karib kerabat, dikarenakan ingin mendapatkan berbagai keuntungan-keuntungan, baik keuntungan materi di dunia ataupun keuntungan-keuntungan lainnya. Ikhwani wa ahibai, akan tapi dari sekian banyak pengalaman Anda mengadakan suatu perjalanan, pernahkah Anda mengalami pengalaman pahit, pengalaman getir, di mana di tengah perjalanan bekal Anda hilang, bekal Anda habis, sehingga Anda mendapatkan predikat baru Ibnu Sabil, orang yang terputus, kehabisan bekal di perjalanan? Mungkin Anda mengatakan tidak masalah, karena saya banyak relasi, banyak hubungan, banyak kenalan, banyak sahabat, sehingga dengan mudah saya singgah, dengan mudah saya mendapatkan uluran tangan untuk bisa meneruskan perjalanan pulang ke kampung halaman. Akan tetapi, coba Anda bayangkan, andai Anda sedang mengadakan suatu perjalanan, suatu muhibah, dan ternyata bekal yang Anda bawa tidak cukup, atau bahkan mungkin telah Anda hambur-hamburkan untuk hal-hal yang tiada gunanya, tiada perlunya, sehingga Anda pun terputus di tengah jalan, tidak kuasa melanjutkan perjalanan, apalagi untuk kembali ke kampung halaman tercinta. Betapa kala itu Anda merasa berduka, betapa kala itu Anda merasa gundah gulana, berbagai kekhawatiran menggelayuti benak pikiran Anda. Kemanakah Anda mencari uluran tangan dan dengan apakah Anda akan meneruskan perjalanan. Terlebih-lebih bila perjalanan Anda untuk bisa sampai ke tempat tujuan ataupun untuk kembali ke kampung halaman masih terlalu jauh. Untuk dapat kembali Anda harus menempuh berbulan-bulan atau bahkan mungkin puluhan tahun. Subhanallah, betapa sengsaranya kala itu. Betapa berdukanya Anda. Dan betapa besar musibah yang sedang Anda alami bila itu terjadi pada diri Anda. Ikhwani wa ahibba'i, bila Anda merasa bahwa nasib yang semacam itu adalah nasib yang benar-benar menyedihkan, maka ketahuilah, ikhwani wa ahibba'i, sejatinya Anda saat ini, Anda sadari atau tidak, sejatinya Anda sedang mengalami nasib yang malang tersebut. Anda saat ini sedang berada di sebuah perjalanan. Dan subhanallah, ternyata Anda lalai bahwa perjalanan Anda masih jauh. Sedangkan Anda telah menghambur-hamburkan bekal perjalanan Anda. Ketahuilah ikhwani wa ahibba'i, bahwa semasa Anda hidup di dunia ini, sejatinya Anda sedang menempuh perjalanan untuk kembali kepada kampung halaman yang tercinta. Kampung halaman yang demikian indah. Kampung halaman yang demikian damai. Kampung halaman yang pasti akan mendatangkan. Bila Anda berhasil kembali ke kampung halaman Anda, Anda pasti akan berbahagia, damai, sejahtera. Akan tapi, sebaliknya ikhwani wa ahibba'i, bila Anda benar-benar telah menghampurkan, menyia-nyiakan segala bekal Anda untuk hal-hal yang tiada perlunya sehingga Anda tidak kuasa untuk kembali ke kampung halaman Anda, maka na'udzubillah, betapa sengsaranya Anda terputus, apalagi na'udzubillah Anda tersesat jalan. Taukah ikhwani wa ahibba'i, di manakah kampung halaman Anda sejatinya? Kenalilah ikhwani wa ahibba'i, bahwa sejatinya kampung halaman, kampung idaman yang seyogianya Anda segera kembali berjuang untuk bisa tiba di sana, ialah jannah. Ikhwani wa ahibba'i, karena ulah iblis laknatullah alaihi, kita bersama nenek moyang kita sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam telah terusir dari kampung halaman kita, kampung idaman kita yaitu jannah. Allah telah menentukan bahwa karena orang tua kita Adam alaihi salatu wassalam karena tergiur oleh godaan iblis sehingga ia menjadikan kita beserta seluruh anak cucu Adam alaihi salatu wassalam terusir dari kampung halaman idaman kita yaitu jannah. Qulna habitu minha jami'a. Allah telah menegaskan, wahai Adam, hendaknya engkau turun dari surga, engkau dan seluruh anak keturunanmu. Qulna habitu minha jami'a. Akan tetapi ikhwani wa ahibba'i, bila selama menempuh perjalanan ini, kita telah menghambur-hamburkan bekal kita, maka yang akan terjadi, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim, tatkala Allah Subhanahu wa taala menghardik orang-orang kufar, Allah mengatakan, "Wa yawma yu'radu alladziina kafaru wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan naar azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tukhraju fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Tatkala orang-orang kufar, orang yang telah berbuat kufur kepada Allah, dihadapkan kepada api neraka, maka mereka dinyatakan, dikatakan kepada mereka, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah menghabiskan segala kebaikanmu, segala bekalmu dalam semasa kehidupan di dunia. Wastamta'tum biha. Dan kalian telah bersenang-senang, bersukaria, berfoya-foya dengan bekal kalian selama kalian hidup di dunia. Dan sekarang saatnya kalian menemui tudzauna adzabul hun, pembalasan berupa siksa yang menghinakan. Bima kuntum tastakbirun, dikarenakan kalian semasa itu dunia telah mengikuti gaya hidup istikbar, keangkuhan dan kesombongan. Kalian sombong untuk menerima kebenaran, kalian angkuh, tidak sudi untuk sujud kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa bima kuntum tafsukun, dan ini siksa yang menghinakan ini kalian rasakan dikarenakan kalian semasa di hidup di dunia tafsukun, banyak berbuat kefasikan. Ikhwani wa ahibba'i, oleh karena itu pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menepuk bahu Abdullah Ibnu Umar dan mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Wahai Abdullah Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini, selama engkau hidup di dunia ini, ka'annaka gharib, bagikan orang yang asing, terasing dari kampung halamanmu, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang melintas di suatu negeri. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mendapatkan petua ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan petua ini dengan mengatakan, wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, fa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik, muttafaqun alaih. Bila engkau sedang berada di masa sore hari, maka jangan sekali-kali engkau menunda amalan hingga esok hari. Dan bila engkau sedang berada di waktu pagi, maka jangan sekali-kali engkau menunda amalan untuk hingga sore hari. Wa khudh min sihhatik, dan manfaatkanlah, gunakanlah masa sehatmu untuk persiapan menghadapi di saat-saat engkau ditiba penyakit. Wa min hayatika limautik, dan kumpulkanlah bekal dari semasa engkau hidup di dunia ini untuk menghadapi kematianmu kelak. Ikhwani wa ahibba'i, dahulu sebagian ulama bersenandung dengan mengatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Sesungguhnya kematian itu adalah sebuah pintu, pintu untuk menuju ke dalam kehidupan akhirat, pintu untuk kembali ke kampung halaman kita yang kita idamkan, yaitu jannah. Wa kullun nasi dakhiluh, dan ketahuilah bahwa setiap manusia pasti akan memasuki pintu tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawman. Sesungguhnya setiap jiwa pastilah akan merasakan al-maut, kematian. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang berhasil dijauhkan dari api neraka. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya kalian pastilah mendapatkan pembalasan yang penuh atas setiap perbuatan kalian, yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sehingga barang siapa yang dihindarkan, dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ia telah sukses, ia telah berhasil, ia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan mata'ul ghurur, hanya sebatas perhiasan, perhiasan yang gurur, yang menipu, memperdaya, dan mengelabuhi umat manusia. Ikhwani wa ahibbai, inilah sejatinya diri kita, inilah diri kita yang sejati. Ikhwani wa ahibbai, sejatinya kita sedang menempuh perjalanan untuk kembali menuju kampung halaman yang telah kita tinggalkan sekian lama, yaitu jannah. Oleh karena itu, ikhwani, marilah kita berbekal diri, kita efisiensi dalam membelanjakan bekal-bekal kita di dunia ini, sehingga kita kelak akan tiba kembali di kampung halaman tercinta kita, yaitu jannah. Ikhwani wa ahibbai, ketahuilah bahwa untuk bisa kembali tiba di kampung halaman, maka kita pasti membutuhkan bekal yang begitu besar dan begitu banyak. Terlebih-lebih perjalanan kita pastilah perjalanan yang begitu panjang, karena ikhwan wa ahibbai, perjalanan untuk tiba di jannah itu membutuhkan waktu yang begitu panjang. Satu hari di akhirat, satu hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ka'al fi sanatin mimma ta'udun. Panjang satu hari kelak di akhirat bagaikan 1000 tahun dari tahun-tahun di dunia ini. Begitu panjang dan begitu lama, ikhwani wa ahibbai. Oleh karena itu, bila bekal Anda untuk bisa kembali ke jannah, ke kampung halaman, adalah bekal yang hanya sedikit ala kadarnya, maka betapa sengsaranya nasib kita, ikhwan wa ahibbai, tidak akan segera tiba. Dan bahkan mungkin na'udzubillah, kita tidak akan tiba, na'udzubillah, tidak akan pernah tiba di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah menyatakan, yadba'ul mayyit thalathah. Sesungguhnya setiap orang yang mati akan diiringi, akan dihantarkan oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Dia akan dihantarkan menuju ke kampung halamannya, dihantarkan menuju perjalanan, memulai perjalanan di alam akhirat oleh 3 hal, yaitu ahluhu, keluarganya, wa maluhu wa amaluh, hartanya dan juga amal kebajikannya. Bayarjusnan wa yabqawahid, hanya saja 2 hal dari yang mengantarkannya akan segera berpaling dan meninggalkannya seorang diri, dan hanya 1 yang setia menemani perjalanannya. Ya arju ahlu wa maluh, keluarganya, karib kerabatnya, anak keturunannya akan segera kembali. Wa maluh, demikian juga harta kekayaannya akan segera meninggalkannya seorang diri, menempuh perjalanan yang begitu panjang. Wa yabqa amaluh, dan yang tersisa, yang setia menemani Anda untuk menempuh perjalanan di akhirat, perjalanan yang begitu panjang, adalah amaluh, hanya amalan Anda, amal kebajikan Anda yang setia menemani perjalanan Anda. Adapun istri Anda yang tercinta, anak keturunan Anda, harta kekayaan Anda yang selama ini Anda simpan, Anda rawat, ternyata kesetiaannya hanya berhenti di pintu kuburan. di pintu kuburan mereka mengucapkan selamat tinggal, mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, dan Anda selanjutnya akan menemui segala nasib seorang diri, dan hanya aman Anda yang setia mendampingi Anda. Dan katailah ikhwani wa ahibba'i, dikarenakan bekal Anda untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang hanyalah amalan Anda. Tidak ada lagi harta kekayaan, pangkat ataupun derajat, karib kerabat, atau relasi hubungan dan yang lainnya. Maka seperti Allah SWT nyatakan, man batta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabuh rawahu Muslim. Barang siapa yang amalannya tidak dapat menjadikan ia segera tiba di kampung halaman yang ia dambakan, yaitu jannah. Lam yusri' bihi nasabuh, niscaya kedudukan sosial dia, nasab kedudukan dan nasab keturunannya, serta harta kekayaan di dunia tidak akan kuasa, tidak akan berguna baginya, sehingga tidak akan mampu menjadikannya segera tiba di kampung halaman, yaitu jannah. Ikhwani wa ahibba'i, dalam hadis lain bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana nasib masing-masing dari kita kelak di hari kiamat. Rasulullah menggambarkan bagaimana keadaan umat manusia ketika mereka melintasi as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Rasulullah menyatakan, fayamurru awalukum kalbar, golongan pertama dari kalian akan melintasi sirat ini, kalbarqi, bagaikan kilat. Dan yang selanjutnya golongan kedua akan melintasi jembatan ini, kamperiri, bagaikan angin panjang berhembus dengan kencang. Dan sebagian lain, kamperutair, bagaikan burung yang terbang. Dan sebagian lain, ada yang melintasi sirat, kasyadir rijal, bagaikan seorang pelari yang cepat. Amaluhum, amal kebajikan mereka, menjadikan mereka mampu untuk berlari dan bersegera melintasi sirat yang terbentang di atas neraka ini. Akan tetapi ikhwani, wahibba'i, antara yang bernasib malang, di mana amalan mereka membebani perjalanannya sehingga ia tertatih-tatih, bagalah ia melintasi sirat ini, sehingga seperti digambarkan Rasulullah, famakdusun najin, wamakdusun finnar. Ada orang yang semasa melintasi jembatan ini, makdus, terluka, bersayat-sayat oleh besi-besi tajam yang bergelayutan di atas jembatan, di atas neraka ini, di atas sirat. Akan tapi akhirnya ia pun dapat selamat. Dan ada pula makdusun finnar, ada yang terjungkal, tersebut ke dalam neraka. Aku hibai, marilah kita bertanya, diri kita ini termasuk golongan yang mana? Apakah termasuk golongan yang akan menyeberangi sirat, bagaikan bark, bagaikan kilat, atau na'udzubillah, kita termasuk golongan yang tertatih-tatih, sehingga untuk bisa tiba di pintu surga, kita terlebih dahulu terluka, tersayat-sayat oleh besi-besi tajam yang bergelayutan di atas sirat, atau kana uzubillah, kita termasuk yang terjungkal di dalam neraka. Ikhwani wa ahibba'i, perjalanan yang begitu meletihkan, begitu melelahkan, sehingga sudah sepantasnya kita sebagai kaum mukminin, sebagai kaum muslimin, semasa dunia ini berbekal diri, berbenah diri, mencari bekal sebanyak mungkin untuk bisa dapat segera kembali ke kampung halaman. Sebagaimana Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah untuk menjalani, mengarungi perjalanan ini, perjalanan di akhirat, dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa at-taqwa, ketakwaan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Ikhwani wa ahibba'i, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim telah banyak memberikan peringatan kepada kita tentang adanya perjalanan yang melelahkan ini. Di antaranya Allah menyatakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah." Bertakwalah kalian, waspadailah oleh kalian, yauman, yaitu suatu hari di mana kalian akan kembali kepada Allah. Wattaqu yawman turja'una ilallah. Dan takutlah, waspadalah, bahwasanya kelak di hari kiamat, kelak pada suatu hari, kalian akan kembali turja'una fihi ilallah. Pada hari tersebut kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan pada hari itu pula masing-masing dari kalian akan dibalas ma kasabat atas seluruh amal yang ia amalkan selama di dunia. Wa hum la yuzlamun. Sedangkan kalian tidak akan ada yang dizalimi. Pastilah kalian akan menemui seluruh balasan dengan cara-cara yang adil, sehingga tidak ada seorang pun yang dizalimi kelak di hari kiamat. Ikhwani wa ahibbai, pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan lain dengan yang lebih tegas. Allah menyatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kala inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga pada saat salah seorang dari mereka telah dijemput oleh al-maut, oleh ajal, oleh kematian, ia pun segera mengatakan, qala rabbi irji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, berikanlah aku tangguhan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga saja bila engkau tangguhkan aku akan beramal saleh, mencari bekal untuk mengarungi perjalanan yang ternyata melelahkan ini. Kala inna kalimatun huwa qailuha. Oh, menjawab angan-angan ini dengan mengatakan, kala, tidak mungkin, tidaklah sekali-kali kalian akan dikembalikan. Inna kalimatun huwa qailuha. Dan itu hanya sebatas angan-angan yang ia ucapkan. Andailah ia dikembalikan ke dunia, ia tidak akan berbekal lagi, ia tidak akan membenahi amalannya. Ia tetap kufur, ia tetap berbuat kefasikan, ia tetap berbuat kemaksiatan kepada Allah. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang, di hadapan mereka terhadap alam barzakh, terdapat alam barzakh ila yaumi yub'atsun, hingga kelak mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Ikhwani wa ahibbai, bila Anda telah memasuki pintu akhirat ini, pintu kematian, maka ketika Anda berada di alam kubur, Anda akan didatangi oleh seseorang yang wajahnya tampak rupawan, berpakaian indah dan aromakan harum. Kalian mengatakan, absyir billadhi yasuruk, absyir billadhi yasuruk, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah dengan hal-hal yang pasti menyenangkanmu, inilah hari yang telah engkau dijanjikan dengannya. Maka Anda akan berkata kepadanya dan bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan, wajah orang yang mendatangkan kebaikan. Lalu ia akan mengatakan, fayaqulu ana amaluk, aku adalah amalmu yang baik. Maka bila lelaki ini, bila orang yang macam ini yang menemui Anda ketika Anda berada di alam kubur, ketika Anda telah membuka pintu, masuk ke dalam pintu, sehingga Anda mengatakan, Rabbi, ahali, ya Allah, wahai Tuhanku, segera agar dapat segera kembali menemui keluarga dan harta kekayaanku. Akan tapi sebaliknya, ikhwani wa ahibai, bila Anda tidak memiliki bekal yang cukup, bekal Anda, bekal yang tidak bagus, maka yang akan datang menemui Anda adalah rajulun qabihul wajh, seorang laki-laki yang wajahnya buruk, qabihul thiyab, pakaiannya buruk, muntinur rih, beraroma busuk. Fayaqulu abshir billadzi yasuk, hadza yawmuka alladzi kunta tu'ad. Bersenang-senanglah atau terimalah kenyataanmu ini, kenyataan yang akan menjadikanmu berduka. Hadza yawmuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka Anda akan bertanya kepadanya, fayaqulu man ant, wajhuka alwajhu alladzi yaju bisyarr, siapakah engkau? Sesungguhnya wajahmu, tampangmu ala tampang orang yang mendatangkan kesengsaraan. Maka ia akan segera menjawab pertanyaan Anda, ana amalukal khabith, aku adalah amal perbuatanmu yang buruk semasa hidup di dunia. Maka bila ini yang Anda temui, maka Anda pun akan mengatakan, Rabbi la tukimissah, wahai Tuhanku, jangan sekali-kali engkau bangkitkan hari kiamat. Na'udzubillah. Nasib yang begitu menyedihkan, nasib yang begitu tragis bila ini yang kita alami. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ikhwani wa ahibba'i. Sebagian ulama Ibn Zaid, salah seorang ahli tafsir, mengatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, ia mengatakan tidaklah ada orang yang mati, orang yang masuk ke dalam pintu yang yakin ini, pintu yang pasti ini, kecuali ia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, tidakkah engkau beri tangguh kepadaku? Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, bila mumpung kesempatan masih terbuka di hadapan Anda, mumpung perjalanan belum begitu jauh Anda tempuh, maka marilah kita membenahi diri, berbekal diri, agar selama menempuh perjalanan, kita tidak kehabisan bekal di perjalanan, dan kita pun akan bisa segera tiba di kampung halaman, dikarenakan bekal kita bagus, sehingga bekal kita pun akan menghantarkan kita dengan segera. Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan wa ahibba'i, telah memberikan petuah kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai manusia sekalian, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah di jalan Allah segala yang telah kami rizkikan kepada kalian, telah kami limpahkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Sehingga bila kalian telah didatangi oleh kematian, saat itu kalian pasti menyesali dan mengatakan, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, tidakkah engkau beri tangguh kepadaku ila ajalin qarib, walau hanya sesaat. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga aku berkesempatan untuk bersedekah, dan aku pun akan menjadi orang-orang yang saleh. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak demikian, ikhwani wa ahibba'i. Allah telah memberikan keputusan, dan bila keputusan Allah telah tiba, maka tidak ada yang kuasa untuk menundanya. Wala yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan pernah sekali-kali menunda seorang jiwa bila telah datang kepadanya ajaluha, kematiannya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sedangkan Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mengerti, maha menghafal, bima ta'malun, dengan segala apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak segera berbekal. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak berbenah diri. Tidak ada alasan bagi Anda untuk memperbanyak amalan agar kelak selama menempuh perjalanan di akhirat Anda memiliki bekal yang cukup, dan teman perjalanan Anda adalah orang yang saleh, orang yang bagus, orang yang berwajah tampan, orang yang berpenampilan menawan, sehingga Anda pun semakin rindu untuk bisa segera kembali ke kampung halaman Anda yang tercinta, yaitu jannah. Ikhwan wa ahibba'i, sekali lagi saya katakan, marilah kita berbekal, berbenah diri, dan jangan sekali-kali keindahan hidup di dunia ini yang hanya semu dan sementara menjadikan kita terlena, menjadikan kita terperdaya bahwa sejatinya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fana. Tidaklah lama lagi akan segera sirna, dan tidak lama lagi kita akan kembali ke kampung halaman kita, ke kampung halaman kita, yaitu kehidupan di akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang semasa hidup di dunia, orang yang senantiasa berbekal menjadikan kehidupan dunianya sebagai ladang untuk menyemai bekal kehidupan di akhirat, bekal untuk menempuh perjalanan menuju ke alam akhirat, sehingga kita kelak bila kita telah membuka pintu akhirat yaitu al-maut, kita termasuk orang yang mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Kita termasuk orang yang mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kanlah kiamat agar aku bisa segera kembali kepada keluargaku, kembali kepada harta kekayaanku, dan semoga kita tidak termasuk orang yang mengatakan, ya Allah, la tuqimis sah, jangan sekali-kali ya Allah engkau bangkitkan hari kiamat. Dan semoga kita mengatakan kelak di hari kiamat, atau orang yang dikatakan kepada kita kelak di hari kiamat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, ya ayuha tuan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai dan tenteram, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, segeralah engkau kembali kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu yang radiyatan mardiyah, dalam keadaan rida, dan engkau pun diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah segera engkau dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan segeralah engkau masuk ke dalam surgaku. Ikhwani wa ahibba'i, inilah kampung halaman, tempat tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Tidak ada tujuan yang lebih indah, tidak ada tujuan yang lebih agung dari tujuan kampung halaman, yaitu jannah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas kesediaan Anda memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada para pendengar radio muslim dimanapun mereka berada. Nah, untuk selanjutnya kita akan segera membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di redaksi Radio Muslim Yogyakarta. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para pendengar radio muslim, silakan Anda dapat mengirimkan pesan singkat Anda di 081392425527 untuk dapat bertanya langsung kepada Ustaz. Nah, pertanyaan pertama Ustaz datangnya dari Ummu Zahra di Doha, Qatar. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah boleh safar dengan niat wisata ke negeri-negeri Islam seperti Malaysia, Turki, Mesir, dan lain sebagainya? Tafadhol Ustaz. Ya, Ummu Zahra dari kota Doha, Qatar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufik serta kerahmatannya kepada Anda serta keluarga Anda. Mengadakan suatu perjalanan, bila tujuannya adalah sebatas wisata, ingin melihat, menyaksikan berbagai kekuasaan Allah, keagungan Allah, maka itu adalah suatu hal yang mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi perlu diingat, manfaat serta mudarat yang mungkin terjadi karena banyak orang yang safar ke berbagai negeri-negeri yang indah. Akan tetapi, di luar dugaan, selama ia berada di sana, ia melakukan berbagai hal yang mungkar, kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana perlu diingat, walaupun di negeri-negeri Islam, termasuk Saudi Arabia, Turkiye, Yordania ataupun Suria ataupun Mesir, ada tempat-tempat yang tidak sepantasnya Anda kunjungi, yaitu tempat-tempat yang dahulu di antaranya adalah tempat-tempat pemukiman orang-orang yang telah dimurkai Allah Subhanahu wa taala, bagaikan perkampungan kaum 'Ad, perkampungan orang-orang yang telah Allah timpakan siksa dan azab kepada mereka selama di dunia. Begitu juga perkampungan kaum Nabi Lut di Laut Mati di sana. Tidak sepantasnya seorang mukmin berkunjung ke tempat-tempat semacam ini, karena ini adalah tempat-tempat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala turunkan siksa dan azabnya kepada orang yang durhaka dan kufur kepada Allah. Ikhwani wa ahibai, ada perjalanan lain yang terlarang dalam dinul Islam, yang tidak sepantasnya sebagai orang mukmin untuk melakukan perjalanan semacam ini, yaitu syaddur rihal, pergi ke suatu tempat untuk menjalankan ibadah, beribadah kepada Allah di sana, di selain tiga tempat, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, serta Baitul Maqdis. Betul banyak dari saudara-saudara kita yang ingin beribadah, menjalankan sholat, menjalankan tadabbur, menjalankan zikir kepada Allah di tempat-tempat tertentu, padahal menempuh perjalanan demi tujuan yang semacam ini, yaitu selain jalan yang dalam dinul Islam, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid, tidak sepantasnya engkau sengaja mengadakan perjalanan untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, kecuali di ketiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidku, dan juga Baitul Maqdis. Betapa banyak ikhwanu ahibba'i dari saudara kita yang ingin membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca zikir-zikir yang lain, atau mungkin juga mendirikan salat di tempat-tempat yang tidak beraneka ragam macamnya. Ada yang di kuburan orang saleh, ada di peninggalan tokoh tertentu, atau masjid yang dibangun oleh orang tertentu. Perjalanan-perjalanan semacam ini, ikhwani wa ahibba'i, adalah perjalanan wisata religius semacam ini, termasuk wisata yang terlarang dalam dinul Islam. Lebih baik bila Anda ingin beribadah, safar, ingin menjalankan suatu ketaatan kepada Allah, maka bersafarlah ketika tempat ini, Baitullah al-Haram, di Ka'bah, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Selebihnya, bila Anda ingin safar, maka silakan Anda safar untuk tujuan-tujuan lain selain ibadah. Itu misalnya perniagaan, Anda ingin wisata, ingin mengetahui berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah di alam semesta ini, tidak masalah semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, apakah benar amal soleh, bacaan dan hafalan Al-Quran dapat menjadi pelita atau cahaya di alam kubur kita? Dari Abu Urwah di Yogyakarta. Tafadhol, Ustaz. Ya, aku nak Abu Urwah dari Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada Anda dan keluarga. Berbagai amal soleh, tanpa terkecuali bacaan Al-Quran, dan juga berbagai amalan soleh yang lain, zikir, sedekah, serta ibadah ketaatan yang lain, itu akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Sebab bukan hanya di alam kubur, kelak di hari kiamat pun, tatkala kita telah berada di alam mahsyar, amalan kitalah yang akan menjadi cahaya bagi kita. diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya kelak pada hari kiamat masing-masing dari umat manusia setelah Allah Subhanahu wa taala menceburkan matahari, bintang dan bulan ke dalam api neraka dikarenakan makhluk-makhluk tersebut telah disembah oleh sebagian manusia di dunia. Innakum ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya engkau dan segala yang engkau sembah selain Allah akan menjadi hasabu jahannam, menjadi kayu bakar api neraka jahannam. Setelah Allah ceburkan semua itu ke dalam neraka sehingga alam masyarakat menjadi gelap gulita. Dan selanjutnya yutim nurahum ala qadri amalihim. Allah Subhanahu wa taala akan membagikan cahaya kepada masing-masing manusia hamba-hambanya sesuai dengan kadar amal kebajikan mereka, sehingga sebagian dari kita akan mendapatkan cahaya yang besar bagaikan gunung, sehingga cahaya terus akan menerangi perjalanannya menuju ke pintu surga. Dan sebagian dari kita akan ada orang yang mendapatkan cahaya yang lebih kecil dari itu, dan ada lagi yang mendapatkan cahaya sebesar pohon kurma, dan ada pula, dan inilah yang paling kecil, ada pula orang yang mendapatkan cahaya hanya di ujung ibu jarinya, kadangkala bersinar dan kadang pula padam. Bila bersinar ia melangkahkan kakinya, dan bila padam ia pun berhenti. Ini adalah orang yang paling kecil mendapatkan cahaya sehingga ia pun akan tertatih-tatih, kesulitan untuk bisa mencapai as-sirat dan kesulitan untuk bisa mencapai pintu surga. Lakukan ikhwani wa ahibba'i, bila Anda ingin mendambakan, mendapatkan penerangan kelak di hari kiamat sehingga Anda akan leluasa dan segera bisa menuju ke sirat dan segera bisa melintasi sirat serta tiba di pintu kampung halaman Anda yang Anda dambakan itu jannah, maka perbanyaklah amalan, bacaan Al-Quran, sedekah, salat, zikir ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan yang ketiga, Ustaz, apa yang harus saya lakukan saat ini mengingat pada masa muda kami sering berbuat maksiat? Apakah Allah akan mengampuni dosa kami Ustaz? Dari saudara Binar di Yogyakarta. Tafadhol Ustaz. Akhuna Binar dari Yogyakarta, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Anda dan keluarga Anda untuk dapat kembali kepada jalan yang benar dan untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhuna Binar, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya. Bahkan Allah telah memberikan janji, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kemurahan Allah, kerahmatan Allah lebih mendahului kemurkaannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan kedua tangannya, menanti dan menyambut taubat setiap hambanya, taubat dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang berbuat dosa di malam hari, pada siang hari, dan ketika malam hari. Allah akan kepada berbuat kemaksiatan di siang hari, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk berputus asa, untuk berkecil hati dari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya, segeralah bergegaslah meninggalkan kemaksiatan Allah dan bulatkanlah tekad Anda untuk istiqamah di jalan Allah, dan bulatkan tekad Anda untuk tidak mengulang kemaksiatan kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Besarkanlah harapan Anda, puasanya setiap kali Anda bertobat dari kemaksiatan, kelalaian dan kekhilafan, pasti Allah lah menerima tobat Anda selama ajal belum menjemput Anda. Selama ajal belum menghampiri Anda, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, innallaha yaqbalu taubata min ibadihi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yughargir, akan senantiasa menerima tobat kalian selama rohnya belum tiba di kerongkongannya. Akan tetapi na'udzubillah, bila arwah kita telah tiba di kerongkongan kita, maka saat itulah pintu taubat telah Allah tutup dari kita. Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, jangan sekali-kali kita menunda taubat kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan, ah, masih ada waktu, masih muda, masih ada peluang esok hari, lusa ataupun seterusnya. Ingatlah petuah sahabat Abdullah ibn Umar di atas, bila engkau berada di waktu pagi, jangan sekali-kali engkau menunda hingga esok hari. Dan bila engkau berada di waktu sore, jangan sekali-kali engkau menunda untuk hingga esok hari. Dan bila engkau berada di waktu pagi, jangan menunda hingga sore hari. Segera dan bergegaslah untuk bertobat dan membenahi diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang yang istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita termasuk orang-orang yang taat beribadah kepadanya. Karena ingatlah, sesungguhnya taufik, ketaatan, taubah serta istiqamah itu adalah karunia dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika ahlu sunnah, para penghuni surga telah tiba di dalam surga, berhasil masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mana mungkin kita mendapatkan petunjuk, mana mungkin kita bisa meniti jalan ke surga ini kalaulah tidak Allah berikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan hidayah kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, setiap kali Anda salat, satu hari minimal Anda mengucapkan doa, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami as-shirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, pertanyaan yang terakhir datangnya dari Akhuna Irman di Kota Tegal. Beliau menanyakan bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i guna atau bekal hidup di akhirat kelak. Ustaz, jazakumullahu khairan. Ustaz, tafadhal. Akhuna Irman dari Tegal, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada Anda ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Untuk bisa istiqamah dalam thalabul ilm, banyak hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ini adalah syarat mutlak untuk bisa istiqamah dalam thalabul ilm dan juga dalam amal ketaatan yang lain. Yaitu Anda hanya mengharapkan keridhaan Allah dari thalabul ilm, tidak mengharapkan pujian, sanjungan ataupun tujuan-tujuan duniawi yang lain. Bila Anda berhasil merealisasikan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam thalabul ilm, maka syarat utama untuk bisa istiqamah dalam thalabul ilm telah berhasil Anda genggam. Sebaliknya, na'udzubillah, sebagaimana yang diperingatkan oleh Mu'ad ibnu Jabal, bila tujuan kita thalabul ilm adalah untuk mendapatkan sum'ah, sanjungan, mendapatkan pengikut, mendapatkan kedudukan sosial, mampu menyaingi para ulama, mampu mendapatkan sanjungan dari masyarakat, keuntungan materi, maka na'udzubillah seperti yang diperingatkan oleh Mu'adz bin Jabal, yang akan terjadi adalah terjerumus ke dalam hal-hal yang mungkar, diantaranya ittiba'u ghairil kitabi wa sunnah, tersesat sehingga mengikuti, menyeleweng dari Alkitab dan sunnah, sehingga kata Mu'adz bin Jabal, iyyakum wa ma'ahdats, sekali-kali atau waspadalah kalian dari ulah dan hasil-hasil pemikiran orang-orang yang semacam ini. Karena orang ini akan mengatakan, berpikiran dan berkeyakinan bahwa bila ia mengatakan, malinnas la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an, mengapa masyarakat tidak menyanjungku, tidak menjadi pengikutku, tidak mengkultuskanku, padahal aku telah mempelajari Al-Quran, padahal aku telah talabul ilm. Wallah, sungguh demi Allah, mereka tidak akan rela, tidak akan sudi untuk menjadi pengikutku, dan tidak akan saya berhasil memiliki pengikut yang banyak bila saya tidak berhasil mendatangkan hal-hal yang baru bagi mereka. Oleh karena itu, Mu'adz bin Jabal mengatakan, iyyakum wa ma'ahdats, waspadalah, hati-hatilah kalian dari hal-hal yang mereka perbuat, hal-hal baru yang mereka datangkan yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, tidak heran bila berbagai tokoh, berbagai da'i, berbagai orang yang dahulu tidak dikenal namanya, tidak memiliki kedudukan sosial, tidak memiliki pengikut, tiba-tiba tatkala ia mendatangkan trik-trik baru dalam dakwah, program-program aneh, asing, yang tidak pernah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka sekejap berjuta-juta manusia menjadi pengikutnya, menjadi penyanjungnya. Bila ini yang terjadi, na'udzubillah, ini adalah pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Oleh karena itu, ikhwani wa ahibba'i, syarat pertama untuk bisa istiqamah dalam talabul ilm dan juga dalam ketaatan kepada Allah adalah ikhlasun niyah. Dan selanjutnya, untuk bisa istiqamah di jalan Allah ialah dengan mendapatkan taufik dari Allah. Oleh karena itu, hal kedua adalah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak koreksi diri. Tidak heran bila dahulu para sahabat, walaupun mereka telah berhasil menguasai ilmu yang banyak, walaupun mereka telah berhasil mendapatkan predikat sahabat Nabi, akan tetapi mereka senantiasa waspada, khawatir, jangan-jangan penyakit nifak, penyakit kemunafikan menghampiri dan menghinggapi jiwa, hati mereka. Oleh karena itu mereka dahulu senantiasa khawatir. Bahkan Umar bin Khattab, beliau adalah mertua Rasulullah dan beliau adalah khalifah, penyakit nifak, kemunafikan. Selanjutnya hal ketiga yang seyogianya kita lakukan agar kita istiqamah di jalan Allah, ya'malu bi'ikus sunnah, beramal, beribadah dengan cara-cara yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakana tadahuru Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menegaskan, andai aku ini hanya sebagai seorang pengikut, akan tetapi di atas sunnah, pengikut dalam kebenaran, maka itu lebih baik daripada aku ini menjadi pemimpin, akan tetapi pemimpin di atas kebatilan, di atas bid'ah. Ikhwani wa ahibba'i, Hal keempat mungkin ini yang terakhir yang saya ingin saya sampaikan. Agar kita bisa istiqamah adalah dengan kita mencari sahabat, tetangga, pasangan hidup yang baik, yang soleh pula. Dengan demikian kita akan lebih ringan untuk bisa istiqamah di jalan Allah. Al-mar'u ala dini khalilih. Sesungguhnya setiap manusia itu akan terpengaruh, akan mengikuti dini khalilih, kebiasaan, tradisi khalilihi, kawan-kawan karibnya, sahabat dekatnya. Pilihlah, selektiflah dalam memilih pasangan hidup. Selektiflah dalam mencari sahabat. Selektiflah dalam mencari tetangga. Dahulu para ulama mengatakan, al-jaru qabladdar. Perhatikanlah tetangga sebelum Anda memperhatikan rumah Anda. Sebelum Anda memilih, membeli rumah yang bagus, membangun rumah yang bagus, perhatikanlah siapa yang akan menjadi tetangga Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat melalui streaming Radio Muslim Yogyakarta. Dan semoga apa yang telah Anda sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kami sekalian. Dan juga kita insya Allah dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, serta kemudahan bagi Anda sekeluarga Ustaz. Dan insya Allah pada kesempatan pekan yang akan datang kita akan bersua kembali. Amin. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, untuk selanjutnya kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.